شيئا. إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين namun kami gimana tapi jangan Inna taqmane insun Allah. Khalaqnakum puni tahata insun insirokabe. Min datarim sandin jenis lanang. Wa unsa lan jenis rejo. Seliramu kuabeh para manusaku. Tukure sangka wong lanang siji yaitu Mbah Adam. Wong wedok siji yaitu Mbah Hawa. Medune basu warga petang. Mbah Adam gawah tenere gunung Himalaya India. Mbah Hawa wonten ing Jeddah, negari Mekah. Bayangke manusa lagi romiji, medune petap, sangisan. Kangge ngumpulke Bahadam Bahawa, Bahadam diparingi wahyu, tanggal somo besar supaya ning Arafah. Bahawa diparingi ilham, tanggal somo besar ning Arafah. Bayangke. Dan melampan sangking India sing bahala melampan sangking Yeja ini bapak ibu sing pun haji ngeretas Yeja tekan Aroba ini pun aduk 100 kilo pun jus. Melampak suku, dewean, wong wedok. Padahal jamaah haji, rombongan, numpak mobil. Ngonohannya nanti kegila sopir. Rekoso. Mulane, ngertoso. Haji rukun-rukun itu pemeragaan. Pemeragaan ini sepuh kuno nabi-nabi. Bahasan Nung Arafah dipedoke karo Mbah Hawa. Nari kone kukumai nemen, sekumpul. Rakura jenengan desa haji, tekomah, wis gandengan karo ibu. Ora usah dipetat dikit. No Arafah tengok-tengok, entuk ganjaran. Mulane, pemberagaan laku-lakune yang sepuh puno. Mulane nang Arafah mikiro petuke Mbah Adam Mbah Hawa. Sareng pun tiang kali lajeng wangsul ke rumah tangga. Terus mutra, sampai mutra jamprit, nanti ping somolas. Engkang kapan kali dosa, diparingi putra tunggal Nabi Syes. Berarti putra-putrine Mbah Adam, sing somolas jamprit berarti 38 ditambah siji Nabi Syes 39. terus putra-putrane Mbah Adam carane rapi niku upamane putra ingkang pertama jambret sing lanang kudu entuk akine sing jambret. Nek karo kembarane lingarane mahram ora kena. Jadi selewah. Anak yang bahasam sing barep sing lanang jenengane Kobil sing wedak kelima. Terus nomor loro Habil karo Labujan. Waleku kelima kudu entuk Labujan. Sing Habil entuk kelima dadi selewah. Terus rumah tangga diparingi putra, diparingi putu, terus mulai letang riki, diterangake, waja'allakum syumuba. Lan gandekake engsun eng sira kabeh para manusia syuhuban hale berbangsa-bangsa. Wakoba ilalan bersuku-suku. Tapi yang paling gede, sebenarnya syakbul bangsa. Engkau misalnya bak bangsa, kobahil suku. Panjenengan ngomong-ngomong raliko haji dan bangsa liane. Itu takut aneh, min aina, anak Indonesia, pulau bangsa Indonesia. Jadi Indonesia itu syakbun bangsa. Engkau misalnya syakbun kabilah, suku. Bangsa Indonesia suku Jawa, suku Madura, suku Sumatera, suku Kalimantan, suku. Jadi kabilah itu syakbun-syakbun suku. Ini adalah cara istilah cara Arab. Engkau badannya kabilah, ana isore. Nggo bajane kabilah amae. Bajane amae al-butun, terus al-afqad, terus al-fasail, daraja mufrade fasilah. Niki pancen wonten istilah. Nek cara Jawa sing kira kenal cara Jawa. Iku tanpa nek cepomi sar munggah. Anak bapak. Bapak e bapak mbah. Bapak e mbah buyut. Berbuyut cangga. Bercangga waren. Barwaren utek-utek. Baru utek-utek siwur. Ini cara Jawa. Pada nana urute. Cara Arab ya ono. Jadi istilah-istilah mulai ku maksudnya apa lagi diterangake ning Quran li ta'arofu supaya saling mengenal. Jadi ku wong di kula Indonesia. Indonesia ngendi? Jawa. Jawa Bundi, Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah Bundi, Kudus. Kudus nanti, Betas Rabi. Ini, Rita Arab. Mula ini, KTP itu penting. KTP. Dan ujara pembaruan KTP, sampan usaha. Penting ini. Go Rita Arab. Saling mengenal. Ayat menikam asal temurunipun nalika Kanjeng Nabi dawuhi sahabat Bilal pas manjing waktu sholat sahabat Bilal dikon azan Nalika sahabat dikon azan niku dipayoki sebabe napa? Sahabat Bilal iku bekas budak sing dimerdekake Abu Bakar Siddiq. Rupane ku ireng. Iki ceritane. Rupane ireng. Terus ana wong sing jenenge Haris bin Hisyam. Wong ireng kok kon azan. Terus muni mawadada Muhammadun. Wairah hazal wurabil aswati muadzinan. Sehingga hazal bapaya gagah. Mono lemaya ini. Haras benisya mono. Nalani wawiran gagah. Terus temurun ayat. Gagah awam iman. Sing penting ora padu irenge. Inna akramakum injallahi atkakum. Kita murunnya. Inna akramakum satama yang terhormat di antara kalian. Mulya-mulyane sira kabeh injallahi ana ing ngarsane Allah. Atkakum. Iku sing luwih takwa. Aja mati ireng. Ireng tapi takwane tenangan, iku terhormat. Iku di asal-asale sahabat Bilal disindir karo yang namine Haris bin Hisyam. Lengarane gagak ireng. Ada temurun innau akramakum indallahi adzakum. Bapak-bapak nalika tindak haji. Niku tengene Mekah kathah wong ireng-ireng niku kathah sing saka Afrika. Ireng ireng temenan. Boten namung ireng-ireng kaya wong Jawa nek ireng boten dari wong ireng ikas loro. Tapi kadang-kadang ku alim-alim. Sing ireng niku alim-alim. Jadi nenek dunia niku mboten ngerti antara wong sing takwa, wong sing terhormat, orang ngerti apa sing putih, sing kuning, apa sing ireng. Nenek dunia orang ngerti. Dan besok sing bisa di ngerti ini nenek ngerti dino kiamat. Nenek racan maksa. Niku gampang kita nane. Ya umat tadi yang dojo watak sewat diwujud. Ono sing ganteng-ganteng mencorong. Nek mana nih siap dia diwujud putih mencorong. Agar mencorong mesti Islam. Agar ireng mesti kafir. Niku nek besok ganteng-ganteng jalan suwargo. Iseng-iseng neraka. Mulanya malaikat niku besok Joko kepenak. Orang bingung. Orang usah dingeti wonge. Anggar kuning-kuning, ganteng-ganteng, ayu-ayu. Mokben. Mokbenak. Anggar hitam-hitam. Kafe. Jadi malaikat gampang. Tapi nerandunya bingung. Kadang buandeng ketemu kafe. Wadang wiren ketemu Islam di wong alim. Itu yang menarang dunia. Mulanya, Qur'annya cukup. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna allaha katamri Allah alimun kudat yang mudanani khabirun terzat yang waspodoh. Perso sepehe manusia. Sak dunia. Lan waspodo. Waspodo itu ngerti kerenteke hati, podo baru ngerti jabane. Khabir. Bahasa dari yang sepuh kuno, waspodo. Gusti Allah waspodo, kerenteke hati jenengan Allah perso. Mula kula sering ngatur hati, nek ngerentek, sing sae. Sebab Allah ngerti. Nak ngerentak ala-ala, Allah ngerti. Mulanya nak ngerentak ala, hilang oleh orang usah ngerentak. Ngerentak sing ape-ape bahas. Nah, yang ayat tanda ipun wonten. Istilah Al-Quran Al-A'rafi. Jadi maksud Badui. Badui. Nah, kali rahmatakan ceritanya. Sering suatu kajian Nabi ngaku-ngaku amanah, amanah. Jadi, terus kajian Nabi entuk wahyu saking Gusti Allah penulah omongannya. Jadi dimaksud Al-A'rafi cendriki. Bani Asad, suku kabilah Bani Asad. Aku lo jenengan yang boten ngerti, wong niki istilah-istilah tengene Saudi Arabia, ora ngerti. Qolatil Arabu ngomong-ngomong sapa wong Arabi, sing dimaksud rombongan Bani Asad. Tengene Kanjeng Nabi, muni, amanna, amanna. Kita niki wong mukmin, kita niki wong mukmin. Padahal lakune nakale dak mekasan. Nyata ake Islame, tapi atine durung mukmin tenan. Senengane ngrusak jalan. Jalan-jalan ku dikotori. Dikotori teletong, onto, teletong, sapi. Jalan-jalan itu dikotor dengan nah, jodolan nafasan, larangnya tak mekasan. Lalu itu sering riwa-riwi sewanya Kanjeng Nabi. Nak ngarsanya Kanjeng Nabi, kulo niki tiang mukmin, kulo niki tiang tohat, meningon. Nah, Kanjeng Nabi dijawi ke si Allah. Kul! Lantuk minum. Walakin kulu aslamna. Kul jawa sira Muhammad. Wong mau kandiani unani. Lantuk minum. Jurung iman sira kabeh ku jurung iman sing tenanan. Walakin kulu lan tetapi ne mujabo sira aslamna. Islam. Islam kita menolak. Unakalmu jenali kok ngaku iman, ngaku wong mukmin, ngaku Islam bae. Tengri kini gila, sing wonten istilah sing terkenal Islam kamil, Islam nakis. Niku pun terkenal Islam nakis, Islam kamil. Islam kamil itu Islam yang sempurna benar-benar asine kin yakini lan percaya ring Allah lan utusane ninda ate sepihe jawab perintahe iki Islam kamil salat salate tenanan ora nek kepethuk kang cedhak salat ndelok kepethuk ora salat iku namine Islam Islaman kaosane wong Jawa Islam KTP tapi nek wis iman sing tenanan sholate sholat sing tenanan ana wong ya sholat gak ana wong ya sholat ana poso ya poso gak ana poso ya poso iki Islam kamil. Maka zaman bayangke bangsa Indonesia rakyat iki Islam wis kamil-kamil tak durung niku panjenengan saged manu nilai kira-kira wis Islam kamil kabeh tak durung Islam kamil kabeh ku angel Mulanya jamane Al-Qur'an surat juz 13 ayat 14. Juz 13 ayat 14. Tengah ayat. Surat Sot, juz 13, ayat 14, unine ayat. Wa inna kathirum minal khulafai la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilu salihat wa qalilum ma hum. Wa inna kathirum minal khulafai, sesungguhnya yang terbanyak di antara mereka kawan-kawan sepergaulan. Layatari ba'duhum ba'du, sungguh sering terjadi perbuatan dolim satu kepada yang lain. Sing paling akeh, wong bergaul, iku akeh sing dolim-dolim. Sehingga kekuasaan Allah nak Quran berarti tenang. Terus ada perkecualian. Innalazina amanu amilus solihat. Kecuali mereka orang-orang mukmin yang beramal soleh. Wah mu'min yang beramal soleh. Wa qalilum ma hum. Sungguh sedikit sekali mereka orang mukmin yang beramal soleh. Jadi orang mukmin sing amal soleh api-api lakune wis dicantum dene Quran sedikit sekali, sedikit banget. Jadi akeh sing nakal, sing nakal kuwi nakal. Mulane upamane nang Indonesia akeh sing nakal, iku wis bener. Sebabnya apa? Wis disabda sih. Wis disabda. Menunggu pamanen no Indonesia akeh sing apik. Al-Qur'ane sing salah. Quran salah ini bukan enten. Quran mesti benar. Mulanya sing akeh ku sing nata. Mulanya pantes. Upamanya saben-saben bulan Syawal dianakno acara halal bihalal, silaturahim, pantas, gue saling menghalalkan. Gue akan sekeliru, itu sekitar Quran. Hadis pirang-pirang, kullu bani Adam khotta'u makhairul khotta'in at-tawwabu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kabeh anak Adam ku nyandang salah. Api esing salah. Tobat. Tobat negale Gusti Allah. Negale sesami kesang. Nyahon halal nyuwun maaf. Mulai jauh kaji Nabi ini mengetake. Wong Arabi sing murah-murah itu durung cenanan Islame. Ya. Mulane kanjeng Nabi digawe Gusti Allah kandhane Muhammad unene kowe ku durung iman tenan. Mula kowe ngomong aku Islam ngono wae tapi Islam KTP. Oh, luar lagi kulo aslamna. Kowe nakale ra mekakan. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Lan durung mandeng apa iman nang ngene atimu. Atimu durung ana imane bagar pisan. Kanjeng Nabi kadawan ngene. Wa in tuti Allah wa rasulahu lan amanu lan lamun ta'atiro kafein Allah lan utusane. Layalitkum mengkora murangi yang sirokabe. Murang-murangi sapa Allah yang sirokabe. Min amalikum saking piro-piro amal perbuatan musyai'an sidik-sidik. Nek kowe gelem taat ning Allah lan utusane tenanan, amal perbuatanmu ora bakal dikurangi ganjarane sithik-sithik. Amun tau nakal kuwi, innallaha ghafurur rahim. Sakdene Allah itu zat kang akeh pengapurane tur welas asih. Dene kesalahan-kesalahanmu Allah ngapura. Amulane kanggo kita niki wis kadung dicetak ala-ala ya tetap berusaha piye budhale dadi wong apik senajan sing apik sithik muga-muga kula njenengan kelebu golongane wong sithik menawa itu aku tamatan ra iku nalika sahabat nuju tawa saja maca Quran wa qali rumahu tawa pun dungo Redungo Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah Gusti, mugi-mugi dalam termasuk golongan minimal, minim, golongan sedikit. Sayyidina Umar bin Khattab pun kerasa rak mengkampak. Krumu anawang dungo Allahumma ja'alni minal qalil. Dipanggil. Itu para pembeli. Cuma kok ngomong. Kenapa? Kok Allah mengajari melkori? Muka-muka juga termasuk golongan sipi. Jadi gue seneng. Islam kalah. Jadi Umar terasa dan makan. Maksud gula berdengar Sayyidina Umar. Gula baca mas Quran. Dengan Quran nonton wakoli lumahum. Wong mukmin sing amale sholat-sholat iku sithik. Ya kula mugo berdoa mugo kepet sithik niku. Oh, nek ngono ya apik. Saiki dak Umar ku kala, tapi nek masalah wis kena. Halus mana. Apa terus saiki nak Umar marane dongo? Upama wong sak dunya iku ana status. Jangan pulau sama, jangan suarga, siji, jangan neraka. Moga-moga aku termasuk golongan jangan pulau sama. Terus, mendikannya diwale. Upama wong sak dunya no jangan pulau sama. Jangan pulau sama, jangan neraka. Sing siji, jangan suarga. Moga-moga siji ku aku. Bisa tidak Umar ketinggalan. Kepengen sing selamat. Jadi Sayyidina Umar pun harus genah masalahnya. Gek tundur. Tapi nek, berarti barang mungkar saja nek kaya nyimpang. Gwanak. Terasa dah mengatakan benar. Harus bacanya. Ayat nerana denek kue jubilum taat ling Allah lan putusane ngamal perbuatamu ora bakal dikurangi ganjarane sithik-sithik. Nah denek kue keliru sadurunge. Gusti Allah maha pengampun penyayang. Atas nerana ke. Lawang mukmin-mukmin sing tenanan iku sing piye. Aladina amanu wa amilu sholikat itu sing piye. Nah, kita terangno. Innamal mu'minuna angin bersinil dari porong mu'min. Aladina amanu kang bodo iman sopuladina. Billahi wa rasulih dan Allah lan utusane. Bacane iman ring Allah lan utusane. Sumalam yartaku, nyuri ora ragu-ragu, mantep. Jadi Islame, Islam sing tenanan, mantep. Ini bacanya rajin. Bacanya wajah hadulan berjuang sapa ladina. Bi amwalim kelawan biro-biro. Gandane wa anfusihim dan biro-biro. Jiwa rakane bisa pilih lahi krono negara agamanya sana iku ulaika humus shodiqun. Ulaika utai mengkono ladina amanu sak teruse hum yaulaik as-shodiqun. Nah iku wong sing bener-bener iman. Lah iku iman tenan. Ora kok ngaku-ngaku iman, lakune gak bener. Iki. Tapi ngaku iman. Jorano nonggon KTP tulis agama Islam. Tapi lakune becicat. Nah, tapi disingkir karo Quran ini. Ora bener. Jadi, iman sing tenanan, lakune kudu cocok karo perintah-perintah. Nah, tengri ini perlu keterangan. Sing dimaksud berjuang, ini jahat. Ini kata-kata sing jadi pemahaman, sejarahnya berjuang itu gue kecil, ini gue lusin lucu. Berjuang itu buatin kok gue kecil. Berjuang itu negakake agamane Gusti Allah. Piye-piye ane manusia sajagat jomlakoni agama Islam. Sesampai berjuangnya. Carane macem-macem. Ana sing dipengaruhi nganggo duit. Ana sing nganggo pengajian, dakwah, macem-macem. Ini berjuang. Bagaimana yang ada daerah yang jenengan Islamnya kirang kiat tapi bisanya kuat karena itu besar sampai ngalahake panitia korban di wakil jaging korban itu caranya itu termasuk perjuangan perjuangan lewat sosial. Wajibai jakat termasuk perjuangan di amwalikum. Nek itu juga pikiran dikawe wong sing kurang kuat imane sampan sumbang. Jadi ya termasuk wajah itu di amwalikum. Tuk kata sejo keliru sejari perjuangan kata-kata bawa bom bunuh diri. Ini buatan itu. Itu mendat, itu. Kita sebabnya nanti. Nek kurang percaya. Ayatnya sampai sampai akhir. Pun pulau sampai akhir bulat balik. Surat Taubah kengeng. Surat Baro'ah kengeng. Juz 11 ayat 112. Sampai sampai akhir. Juz 11 ayat 112. Unile ayat wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffa. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Kula wangsuli wale surat At-Taubah kena, surat Baro'ah kena. Juz 11 ayat 112. Nah, artinya وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً Ora sayogya wong Islam yo berangkat perang kabeh. Quran iki mboten hadis. Ora sayogya ora apik wong Islam berangkat perang kabeh ora apik. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Boh iya, serombongan sekelompok muslim ana sing khusus minterake ilmu agama. Cara Jawa khusus jo ngaji. Lafale kecetok. Boh iya. Niki dijejer iki. Aja perang kabeh. Kok iya ana sing do ngaji. Mengko nek wis pinter waliyun biru qaumahum iza raja'u ilaihim. Gumulang kanca-kancane sing wis sing ora uman wektu ngaji. La'allahum yahdharun bedo ngati-ngati. Apa ini saja? Mulanya perjuangan itu buatan pasti jauh berdiri ini bu. Dakwah, dia perjuangan, dari pondok pesantren, madrasah, lewat pendidikan, lewat dakwah, dan lain-lain. Ini perjuangan. Mulanya, nalika Kanjeng Nabi badhe perang Badar. Perang Badar rampung. Sahabat rekasane ra mekakat Kanjeng Nabi ngendika, "Rajakna minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita wangsul saking perang cilikan ngadepi perang gedhen-gedhenan. Sahabat kaget. Wa ma'jihadul akbar ya Rasulullah. Sing diarani perang gedhen-gedhenan iku napa ya Nabi? Al jihadun nafsi, yaitu merangi nafsu. Nek wong kafir mana wonge ora nempel. Nafsu kita iki nempel ning awak. Nafsu kita selalu ngajak sing ra bener, ra bener sing elek-elek. Niki. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu kita nempel awak, selalu ngajak sing elek-elek. Niki. Lha iki kon merangi. Acarane merangi piye? Coba nek tuju bengi dalu. Jam loro, jam telu sampean pun tangi. Tapi kadang-kadang tangi turu maneh ya. Wis tangi. Apa tahajud ra sido. Niki nafsu. Nafsu. Nek ana nafsu sing kaya ngono iku kudu diperangi. Carane merangi piye? Jokone dipok diwakno. Jatane diwaca. Apa jatane? Dipokso. Itu carane. Jadi bumi kujutane kujura. Kujutane kujura. Terus suci ke pencana mengharap dipokso. Jenggelek. Nah jadi dipokso orang isa. Terus lengkulah. Nyekel banyu. Api serah mekakat, habis tak orang, jahatus, ditunggu parlapo-lapo, lalu. Api habis, api serah mekakat. Batas cacuk, dipaksa. Caranya ngonten itu caranya. Jadi jopo dipaksa diri sampan empaknya. Nasak mono, tak iso. Mulanya disindir Imam Ahmad Al-Busairi dengan Burja. Wan nafsu katib li indumi usyata ala Kutir radai wa indah simu yang satimi. Nafsu iku alane cakile. Nanti jarno ngemik, ngemik terus. Nanti gede ya tetap ngemik. Nanti jadi ngantin tetap ngemik. Wain taktibu yang pati minat buat sapek, buat kosak. Ya faktanya ke sapek, orang namik terus. Ini nafsu. Mulanya jopo sing paling mandi, dipaksa. Mengkul, nek buat sampan paksa. Kira-kira berjalan setahun. Sampan nek buat tahajud, gak kepenak. Silahkan baca kepenang. Sampai paksa, turun nanti jam itu. Orang kepenang. Jadi ini harus kacung terlatih. Mulanya, siapa dipaksa sampean wocon. Jadi mati kapan jaket dapat pula ika humus sadirun. Maka kul atu'alimun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ma'ayna ala zikrika wa syukrika wa sifadadik. Allah ma'arina al-haqqa haqqa wa zunatidah. Wa arina al-batila batila. Wa arzuqna al-jtinada. Rabbana atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana. Wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa abdi'a.